الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang adabnya sholat. Kemarin sudah kita bahas mengenai niat, bagaimana semestinya kita saat sholat, ketika berdiri, surat mana yang harus kita baca di sholat maghrib, salat isya, subuh, zuhur, dan asar, dengan pembagian-pembagian yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kali ini melanjutkan ke rukun berikutnya. Tentunya setelah kita membaca Fatihah, kemudian membaca surat di dua rakaat pertama, ketika selesai dari rukun dan sunnah, kita berpindah ke rukun yang lainnya, yaitu rukuk, untuk melanjutkan salat kita. Rukuk dari berdiri setelah Fatihah dan surat, kita bertakbir untuk rukuk. Summa kabbir li rukuk, kemudian bertakbirlah untuk rukuk. La rukuk itu ada minimal, ada maksimal. Artinya rukuk itu merunduk. Artinya rukuk adalah merunduk, al-inhina, merunduk. Tapi rukuk di dalam sholat bukan hanya sekedar merunduk. Bukan hanya sekedar merunduk, tetapi an yanhaniyal musalli bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai bighairi inhinas. Dari inkhinas. Merunduknya orang yang sholat. Sekiranya kedua telapak tangannya sampai ke lutut. Ini menjelaskan bahwasannya orang yang rukuk, kedua tangannya tidak wajib diletakkan di lututnya. Tidak wajib. Mau ditaruh di lutut boleh, tidak mau ditaruh di lutut juga tidak apa-apa. Tapi batas minimal, sekiranya kalau dia menaruh kedua telapak tangannya ini di lutut, nutut, sampai. Lek sampai, ya berarti itu dinamakan ruku. Kalau gak sampai, ya gak dinamakan ruku. Ukuran orang normal, ukuran orang standar. Bukan orang yang sangat tinggi. Jadi ini tuh, atau tangannya yang panjang. Ini tuh, tutup tangannya. Enggak, ukuran orang yang normal. Jangan diukur orang yang tangannya panjang. Ini dia merunduk, ini tok, tutup tangannya nang dengkule. Ya apa? Ya tak dinamakan rukuk masih. Ukuran orang normal, standar. Ya berarti orang yang seperti itu kan jarang ngikuti yang standar. Ngikuti yang pada umumnya. Ngikuti yang pada umumnya. Lah merunduknya tidak boleh dengan inkhinas. Merunduknya itu tidak boleh dengan inkhinas. Apa itu inkhinas? An yuta'ti'a. Apa? Ajizatahu. Wa yugaddima sadrahu. Wa yarfa' ra'sahu. Jadi melengkung. Ya. Jadi apa lempengnya itu nekuk ke bawah, dadanya diangkat, kepalanya diangkat. Jadi dadanya maju, jadi seperti ngangkat gitu ya. Jadi gini, melengkung ke atas. Ini enggak boleh. Nah, ya? Tidak boleh. Jadi bukan lurus gini, atau bukan gini, gini enggak apa. Ini enggak. Jadi ini, melengkung ke atas ini akhirnya, orangnya itu. Nah ini enggak boleh. Ya, merunduk tanpa ini khinas. Itu namanya rukuk. Itu namanya rukuk. Nah ketika kita dari berdiri ke rukuk, itu disunahkan untuk bertakbir. Disunahkan bertakbir, dilafadzkan, sunnah. Bukan wajib, sunnah. Yang dinamakan dengan takbir al-intiqal. Takbir untuk berpindah dari rukun ke rukun berikutnya. Disunahkan kita bertakbir. Allahu Akbar ke rukun. Lah tidak hanya disunahkan bertakbir, tapi juga disunahkan apa? Warfa' yadaika kama sabaqo. Angkatlah kedua tanganmu seperti sebelumnya. Maksudnya seperti sebelumnya yang mana? Takbiratul ihram. Persis. Jadi mengangkatnya tangan kita dari berdiri menuju rukuk itu sama dengan mengangkatnya tangan kita ketika bertakbiratul ihram. Nah, sudah kita bahas. Ibu jari sejajar dengan daun telinga. Ujung jari sejajar dengan telinga atas. Kemudian ya, sejajar. Sejajar, bukan? Kalau sekedarnya boleh. Allahu Akbar, dapat kesunahan. Tapi enggak dapat kesempurnaan. Apa kesunahan yang sempurna? Untuk mendapatkan kesunahan yang sempurna, dia harus mengangkat sekiranya ibu jari sejajar dengan daun telinga. Allah. Kemudian renggang. Enggak mepet, renggang. Kemudian agak ke bawah. Ya, agak ke bawah, bukan tegak gini, tapi agak ke bawah. Ya. Dan itu sudah kita bahas di takbiratul ihram. Jadi kita takbir untuk rukuk sambil mengangkat kedua tangan seperti saat takbiratul ihram. Wa mudda takbir, panjangkan takbirnya. Ilan tihai rukuk. Jadi tidak sekedar takbir, tapi takbirnya itu yang panjang. Jadi takbirnya yang panjang sekiranya kamu berhenti, apa, selesai dari takbir juga berhenti pas posisi rukuk. Jadi berhentinya takbir itu persis dengan kita berhenti saat rukuk. Bareng. Bareng. Berhentinya gerakan untuk rukuk, berhentinya juga takbir. Tapi jangan salah yang dipanjangkan nanti takbirnya. Jangan hamzanya yang dipanjangkan atau baknya akbar yang dipanjangkan. Keliru nanti akhirnya artinya. Jadi jangan dipanjangkan hamzanya Allah, jangan juga dipanjangkan baknya akbar, karena itu bisa merubah arti, bisa merubah makna. Nah, ini panjangkan apa? Allahu Akbar. Bukan hamzanya yang dipanjangkan, bukan baknya. Tapi kalau hamzanya yang dipanjangkan, Allahu Akbar. Nah, ini merubah arti sudah. Atau baknya dipanjangkan. Allahu Akbar. Biru lagi. Jadi jangan hamzanya, jangan baknya dipanjangkan. Tsumma dha' rahataika 'ala rukbatik. Nah, sunnahnya ini bukan kewajiban, tapi sunnahnya meletakkan kedua telapak tangan pada lutut. Meletakkan kedua telapak tangan kepada, ya, di lutut. Itu sunahnya. meletakkan di lutut. Wa asabi'aka mansurah. Wa asabi'uka mansurah. Dan jari-jarimu mansurah. Mansurah itu bukan legem, ya, bukan menutup, tapi menghamparkan. Ya, meluruskan jari-jari. Jadi bukan jarinya ini legem gini. Ya, atau di tak mansurah. Ya, dibiarkan lurus jarinya. Ya, dibiarkan lurus. Sama dengan takbiratul ihram. Terpisah, bukan nempet. Lurus, renggang. Lurus, renggang. Enggak tapi renggang juga. Tapi sekedarnya. Ya, renggang. Jadi lurus, renggang. Wansib rukbatek wa mudda zahrak wa unukak wa raksak mustawiyan kasafi hatil wahidah. Tegakkan kedua lututmu. Jadi jangan lutut kita itu nengkuk. Ini misalnya lutut. Ini misalnya lutut. Jangan lutut kita ini rukuk tapi lututnya gini. Tapi tegak. Jadi lutut ini jangan nengkuk tapi tegak. Nah, jangan seperti ini. Ini misalnya lutut. Jangan seperti ini. Tapi tegak. Paham ya? Lututnya tegak. Wa mudda dhahraka wa unukaka wa rasak. Panjangkan punggungmu, artinya apa? Tarik. Jadi bukan hanya merunduk ini toh, tapi tarik punggungmu. Begitu juga wa unukaka, lehermu, tengkukmu, wa rasaka dan kepalamu. Mustawian rata kasafiha atau sahifa seperti papan. Kencang. Jadi bukan punggung sama leher lurus, kepalanya bilu. Atau misalnya punggungnya enggak lurus, kepalanya sama lehernya lurus. Enggak. Tapi lurus semuanya. Ini biasanya kalau kita manjangkan punggung, ya, atau narik punggung, kepala dan leher, itu kalau enggak biasa, mesti ngerasa seperti tertarik di lututnya itu. Seperti ototnya tertarik. Seperti ototnya tertarik. Nah kalau dia selalu melakukan seperti itu, gak akan mungkin terasa lagi. Karena apa? Sudah kebiasaan. Karena itu kalau kita lutut, rukuk dengan sempurna, memakai sunahnya Rasulullah, aman encok, aman asal murad. Kenapa? Peredaran darah lancar. Peredaran darah lancar. Ya coba, sakit awal, mulai. Tapi kalau sudah terbiasa enggak sakit. Kemudian enak. Kenapa? Peredaran darah lancar. Kita lihat ulama terdahulu, orang-orang yang soleh itu banyak sholat. Tapi enggak banyak sakit mereka. Kenapa? Mereka menjalankan sholat yang sempurna dengan sunah-sunahnya. Sehingga aman dari penyakit. Paham ya? Jadi kalau kita encok enggak ada, sakit pinggang enggak ada. Seperti kita dipijet lurus badan kita, kemudian urat-urat atau saraf-saraf yang ada di kaki itu peredaran darahnya bagus. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajah fi mirfaqaka anjan baik. Lenggangkan. Apa? Berilah jarak kedua sikumu dari lempengmu. Jadi jangan siku ini nempel dengan lempeng saat rukuk. Rukuk kan kita meletakkan tangan di lutut. Tapi jangan siku kita tempelkan di lempeng kita atau perut kita. Jangan. Renggangkan. Berilah jarak. Berilah jarak. Itu kalau laki. Beda dengan perempuan. Wal mar'af la taf'alu dzalik. Kalau perempuan enggak. Perempuan justru kebaliknya. Kalau laki direnggangkan antara siku dan lempengnya, tapi kalau perempuan enggak ditempel. Kalau perempuan ditempel, tapi kalau laki harus renggang. Nah, karena itu perempuan baltadumu ba'duha ila ba'din, menempelkan ya, satu dengan yang lainnya. Wagul dan katakanlah subhana rabbiyal azimi salatan. Ya. Ini tasbih ketika ruku subhana rabbiyal azimi salasan. Itu sunnahnya. Sunnahnya secara sempurna 3 kali. Pendek, enggak panjang. Dikatakan sedikit juga tidak. 3 kali. Subhana rabbiyal azimi salasan. Tapi boleh kita nambah. Boleh juga kita kurangi. Baca sekali, boleh. Baca 5 kali juga, boleh. Jangankan 5, 7, 9, 11, gak apa-apa. Boleh. Tapi afdal sedikit sempurna itu 3 kali khususnya imam. Khususnya kalau menjadi imam. Tapi kalau sholat sendiri, lebih banyak lebih afdal. Karena itu, faziyada ila sab'in wa ishrin hasan. Menambah sampai 27 itu bagus, baik. Itu kalau untuk orang yang sholat sendiri. Atau imam tapi makmumnya ridha. Atau imam tapi makmumnya ridha. Nah ini ruku. Nah ini ruku. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat. Dan mudah-mudahan dapat kita lakukan, kita laksanakan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam rukuk khususnya. Amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.